أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali. Ayat yang kita baca dari kitab As-Sawar Al-Haq yang ditulis oleh Nabi Syekh Ahmad Ibn Ibrahim As-Rasman Balam Alim Rahimahullah Ta'ala. Penghalang orang seseorang untuk mendapatkan al-haq, yaitu yang keempat, at-tafriqu fi tahari al-haq. Malas menajat al-haq, mencari al-haq, malas untuk mencari kebenaran. Wal ba'du ya'tabidul ba'dila wa yakinullahi alaihi wa yakinullahi bihi lakinahu ya'lamu biwujudil makhalif lahu fima ya'taqiduhu wa yakinullahi bihi. Sebagian orang mereka meyakini suatu kebatilan, dan sebagian orang mereka merasa bahwasanya dia beragama Allah SWT dengan cara yang batil. Dia tahu ada orang-orang yang menyelisihinya, pada apa yang dia yakini dari kebatilan tersebut, dan ada orang yang beragama Allah SWT dengan keyakinan yang menyelisih dia. Karabbama ya balughuhu tadlila makhalifi lahu, bahkan seringnya sampai kepadanya orang-orang yang mencerita tersebut menyampaikan bahwasanya apa yang dia sedang jalani, dia sedang yakini, itu adalah kesesatan. Wa ma'a dzalika lam yudaqqiq wa yuhaqqiq ma alladhi hamalahu ila al-rusul ila ma ya'taqidu. Sedangkan dia orang yang meyakini di atas kebatilan, dia tidak mau meneliti apa yang sedang dia jalani dari perkara-perkara pokok-pokok yang apa yang dia yakini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjana Islam tentunya yang beredar di masyarakat ini banyak coraknya, banyak ragamnya, dan masing-masing dari kelompok mendakwakan apa yang ada pada kelompoknya. Dan sebagian yang lain juga mengupas kelompok-kelompok yang menyimpang dan sesat, yang batil. Namun kebanyakan orang, walaupun dia mengetahui yang seperti itu, dikatakan sebagai orang yang batil, orang yang menyimpang, namun dia tetap saja berada di atasnya, karena tidak ada gairah, tidak ada semangat untuk mencari ahad. Apa yang ada pada amalannya, akidahnya, tidak begitu menaruh perhatian yang besar. Sehingga walaupun terkadang mereka dikatakan sebagai orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang di atas kebatilan, mereka tetap saja di atas jalan tersebut, karena tidak adanya semangat, malas untuk mencari kebenaran. Terlebih-lebih kalau amalan atau keyakinan dia sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan ambisi dan hawa nafsunya, tentunya walaupun berbagai pihak mengkritik, berbagai pihak menyalahkan, walaupun dengan dalil-dalil, dengan berbagai hujah yang sampai kepada dirinya, tetap saja mereka tidak memperdulikan, karena tidak adanya semangat, tidak adanya gairah untuk mencari al-haq. Parubama itaqada madhahaba ilaihi bisarafi wukufihi ala zikri tarfil mas'alah hukmiha fi kitabin mu'ayyan otalakahu an syaihin mu'ayyanin duna tahkitunat akut bi khusul istiqsa'il mas'alah bahsan wa nadaran wa tadi'fiqan dunal muqabalah ma'akawal muqalik. Dan bisa jadi kebanyakan orang yang mempunyai keyakinan, apa yang ada dia selama ini, dia berjalan di atas madhabnya ini karena disebabkan sikapnya dia terhadap permasalahan-permasalahan yang disebutkan atau hukum-hukum yang dia temukan di dalam kitab-kitab tertentu. Seorang yang membaca kitab, membaca buku, kemudian dia dapatkan suatu masalah, suatu hukum, kemudian cocok, ini benar nih, yang benar ya ini. Padahal tidak pihak mengkritik tentang pendapat tersebut. Namun terkadang mereka apa bersikukuh karena memegangi suatu kitab, suatu hasil karya, enggak bisa. Kitab ini mengatakan seperti ini, dan ini yang saya yakini. Walaupun terkadang tanpa dalil dan tanpa bukti, hujahnya lemah, tetapi lebih apabila dia telah belajar suatu ilmu dengan membahas suatu bahasan, suatu kitab dengan syekh tertentu. Namun tidak ada penelitian yang mengarah kepada bahasan yang mendetail secara pembahasan atau secara bahasan yang sangat mendetail dan luas. Dan juga tanpa dibandingkan dengan pendapat yang menselisihinya. Sehingga seseorang yang terkadang dia belajar kepada seorang guru, seorang syekh, yang dia yakini syekh ini pokoknya yang paling top, paling berilmu, paling handal. Tanpa membahas, tanpa memperdulikan pendapat-pendapat yang menselisihinya. Atas pendapat syekhnya tersebut. Sehingga terkadang seseorang, kalau tidak syekh itu, maka saya tidak. Kalau bukan pendapat saya, maka tidak, saya tidak menerimanya. Sehingga sikap seperti ini akan menutup dirinya untuk mencari alam. Wastas'abu ma'am kana min hadillatin kulli qawlin wa ma'khudihi. Dan tanpa mengambil dalil-dalil yang sangat kuat di setiap ucapan yang diambil, sehingga terkadang seseorang yang telah mantap merasa bahwa dirinya telah belajar dengan beberapa saya dia yakini yang paling, ternyata pendapatnya keliru, atau di sebagian lain mauqifnya keliru, manhajnya keliru, kemudian ada kritikan dari yang lainnya, maka menutup dirinya, merasa bahwasannya telah cukup apa yang ada pada dia yang telah belajar kepada panasan tersebut, sehingga tidak menerima kritikan, tidak menerima sanggahan dari pihak lain. Dan lebih cenderung itu apa? Menyalahkan pihak lain. Merasa cukup bahwasanya apa yang ada pada dirinya dari ilmu, belajar kepada beberapa syekh telah cukup. karena dianggapnya bahwasanya gurunya adalah orang yang paling ini paling itu. Sehingga apa? Mempunyai sikap fanatik kepada guru tertentu, syekh tertentu, yang sikap sebenarnya berbahaya. Wa tamhisul adillati biwazniha bimawazinil adal, dan juga dia tidak menguji, tidak menimbang apa yang dia telah dapatkan dari seorang syekh, seorang guru dengan timbangan yang adil, dengan keadilan. Padahal pihak lain mengkritik, meluruskan dengan apa? Dengan hujah-hujah, dengan bukti-bukti yang sangat kuat, dengan dalil-dalil yang sangat tegas. Namun karena sudah terlanjur, dia mencukupkan apa yang ada pada sayangnya, sehingga diri untuk menerima, membuka pandangan dia ke dunia luar. Alhasil ini termasuk sikap-sikap yang menutup dirinya untuk bisa mencari al-haq. Fayakhudul qawla ala illatihi wa yafrutu biha yajibu alaihi min badlil wus'i fi tabayyun as-sawabi min al-aqwal wa hadha yaf'u ghaliban min khamid al-dhihn sehingga dia mengambil ucapan dari alasan-alasannya, kemudian merasa acuh-acuh atau tidak butuh, apa yang menjadi keharusan dirinya untuk apa? Kembali mencurahkan perhatian dalam rangka untuk menyibak kebenaran dari ucapan-ucapan yang terlontar dari pihak-pihak yang lain. Dan ini tentunya apa? Ini terjadi kebanyakannya karena dia telah merasa tenang dengan apa yang ada pada dirinya dari sumber satu, kemudian menutup pintu celah yang lain. أما الذي نشيط الذهن إذا سمع في تخطيط ما يعتقده وإن ذلك يصير أنفتي عنده لطلب العلم بالمسألة التي يعتقدها وبحثها على سبيل الاستقصاء ada pun orang yang cerdas tentunya dia semangat untuk apa? Untuk mencari tatkala dia mendengar kesalahan-kesalahan yang terjadi yang apa yang dia sedang diyakini. Oh, di sini ada perbedaan begini dan begitu. Maka saya harus mencari benar atau enggak kritikan ini, sanggahan ini, apa yang mereka kemukakan dari bukti-bukti dan dalil-dalil. Sehingga apa? Perhatian terhadap kritikan orang lain, sanggahan orang lain. Tentunya kalau dia tidak sanggup untuk mencari dan mencari, tentunya bertanya kepada ahlinya, para masyayikh kibar yang istiqomah dan sikoh, terlebih-lebih tatkala menghadapi suatu fitnah. Sehingga kalau sikap seperti ini akan apa? Akan tetap dia semangat untuk terus mencari ilmu dan membahas masalah-masalah. Yang dia dapatkan dari berbagai pihak. Sehingga orang yang cerdas tentunya dia akan terpanggil. Oh, ternyata seperti ini. Bahkan dia sadar, oh, selama ini saya belajar ternyata seperti ini dan seperti ini. Tidak. Ini dan itu saya harus memperbaiki. Dari sana lebih. Lebih itu. Sehingga hatinya terbuka dan lebih perhatian semangat untuk mencari mana yang hak. Walaupun dari arah yang lain. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya tidak fanatik kepada seorang guru, seorang alim, namun fanatiknya kepada al-haq, kepada dalil, kepada hujjah yang kuat. Sekalipun harus menselisihi guru-guru mereka, menselisihi masyayikh mereka yang dia selama ini telah belajar bertahun-tahun bersekian lama. Sehingga dengan sikap demikian akan lebih mudah untuk mendapatkan dan apa yang dicari dari kebenaran. Wa hadha naqad yatawajjahu liman lam yuhaqqiqul mas'alah. Wa amma man haqqaqaha wa jazama bi sihhati ma ya'taqiduhu fala hajata lahu lil isra'i ila kulli musyakkikin. Fa inna az-zamana la yang qadi sabala. Sehingga seseorang yang mendapatkan kritikan kemudian dia belum meneliti masalah tersebut, maka adalah dia meneliti. Diteliti, jangan apa? Jangan menutup diri. Biar apa? Tidak dikatakan sebagai sikap apa? Etak dalam tempurung. Taunya itu yang benar udah itu yang dipegang, kemudian menutup dirinya dari yang lain. Padahal kalau dia memeneliti, ternyata apa yang dia kukuh bersih kukuh suatu kesalahan. Ada pun orang yang telah meneliti dan telah pasti bahwa itu adalah suatu kebenaran yang dia yakini, yang didukung oleh sekian banyak dalil, bukti, hujjah yang kuat. Maka tidak ada perlunya untuk menengok hujatan-hujatan, kritikan-kritikan orang yang masih ragu-ragu terhadap permasalahan tersebut. Suatu akidah, suatu mazhab yang lurus, yang kuat di atas dalil yang kuat, di atas hujjah dan bukti yang kuat, maka tidak membahayakan orang-orang yang mengkritisi, menyalahkan. Karena apa? Karena telah dia telah mendapatkan ahad. Sedangkan kritikan-kritikan itu adalah kritikan yang sangat lemah. Yang muncul dari orang-orang yang masih ragu-ragu. Akidahnya, manhajnya di atas akidah dan manhaj pelan-pelan, tidak kokoh, tidak kuat, maka hujatan dari orang-orang tersebut tidak dibukis, tidak diperhatikan. Sehingga manhaj al-sunnah as-salafi, manhaj yang lurus, sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengutusnya dengan baik. Ini tidak bisa digoyahkan, tidak bisa digoyang, tidak bisa digeser. Karena manhaj aqidah yang kokoh berdiri tegak di atas dalil, bukti dan hujah yang sangat kuat. Ibarat pohon yang besar, yang akarnya menembus bumi, ranting dan daunnya menjulang ke atas langit. Sehingga kokoh, kuat, walaupun diterpa badai, angin, hujan, panas. Dan tentunya sebaliknya, manhaj selain Ahlus Sunnah, manhaj yang rapuh, yang lemah dari berbagai sisi. Karena mereka apa? Mereka tidak mengambil semua ajaran Islam, syariat dan akidah sebagai sehingga menjadi apa? Islam yang kafah. Kebanyakan mereka mengambil dalil satu kemudian meninggalkan dalil yang lain. Mengambil syariat satu, meninggalkan syariat yang lain. Sehingga terjadi timpangan, ketimpangan di sana-sini. Dan tentunya ini sisi-sisi yang lemah. Karena tidak adanya kesempurnaan di dalam menjalankan syariat Islam. Sehingga karena tidak adanya keseimbangan, kesempurnaan Islam yang ada pada mereka, maka pendapat-pendapatnya adalah pendapat-pendapat yang ekstrim. Menyimpang, tidak adil, dan menselisihi salaful ummah. Baik itu akidahnya, atau amalannya, atau muamalahnya, atau yang lainnya. Allah taala bismillah barakallahu fiikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah. Thank you.